Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan baru. Qala Sumaibin rahimahullahu ta'ala al-jarh wa ta'dil. Pembahasan jarh wa ta'dil. Qala al-jarh, yang pertama pembahasan adalah masalah ta'rif ya. Kemudian aqsamuhu, macam-macamnya. Kemudian ketiga maratibuhu, martabat-martabatnya. Yang ketiga adalah syurutu qabuli, syarat diterimanya jarh. Apa itu jarh? Al-jarhu an yudhkara arawi bima yujibu radda riwayatihi. An yudhkara arawi, seorang rawi disebut bima yujibu radda riwayatihi, dengan sesuatu yang menyebabkan ditolak riwayatnya. Min isbati sifati raddin, dengan menetapkan sifat yang dengan ditolak riwayat dia, kadzab misalnya atau syadidul da'af, atau nafyi sifat qabulin, atau menafikan sifat qabul dengan menyatakan laisa thiqah, dibuat thiqah. Qala misal an yuqala huwa kadzab, huwa aw fasiq aw dha'if. Ini isbat sifat radd. Aw laysa bi thiqah, aw la yu'tabar, aw la yuktab hadithuhu. Ini nafi sifat qabul ya, menyebutkan seorang perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan ditolaknya riwayat dia, dengan ucapan penyebutan yang ditolak dengannya riwayat dia. Imma menetapkan sifat pada dia yang menyebabkan ditolak riwayatnya, kadzab, fasik, ta'if, atau dinafikan dari dia sifat yang ditolak dengannya hadis seseorang menyatakan laisa bi thiqah, la yu'tabar, dan seterusnya. Wa yaqsimu ila qismain, jarh ada dua, terbagi dua, mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak adalah an yudhkar rawi bil jarh bidui taqyid, seorang perawi disebutkan dengan jarh padanya dengan tanpa batasan. Faya kunu qadihan fihi bikulli hal, maka menjadi cela pada dia bikulli hal, sehingga dengan itu secara mutlak riwayatnya ditolak. Kadzab, bagi siapa pun riwayatnya ditolak. Wal muqayyad an yudhkar rawi bil jarh bin nisbati li syai'in mu'ayyanin, disebutkan seorang perawi dengan jarah tapi dari terkait dengan sesuatu tertentu. Jarah itu terkait dengan sesuatu tertentu, iya, min syaih, misalnya dia dhaif dari syaih fulani, atau dia hadisnya dhaif kalau dari taifah fulani, dari negeri fulan, qawna fi dhalik. Tapi kalau dari riwayat lain, orang-orang lain diterima hadisnya, khusus dari syekh fulani atau negeri fulani, kelompok fulani, hadisnya dhaif. Wa yakunu qadihan fihi binisbati dzalika syai'il mu'ayyan duna ghairihi, maka hadisnya atau maka jarah tersebut menjadi cela bagi dia khusus ya, terkait dengan sesuatu yang dikaitkan tadi dengan jarahnya dan tidak berlaku pada yang lain. Contohnya misaluhu qaul Ibn Hajar fi taqrib fi Zaid Ibn Khubab waqad ra'ahu Muslim, kata beliau saduqun yukhti'u fi hadithi al-Thawri. Saduq hukum asalnya riwayatnya hasan, tetapi dia itu yukhti'u fi hadith al-Thawri. Ini namanya jarah muqayyad. Ini jarah muqayyad. Yukhti'u fi hadis Tsauri, tapi dia keliru, salah, sering salah dalam riwayat dari Tsauri. Sehingga berarti fayakunu dha'ifan fi hadithihi an Tsauri duna ghairi. Berarti orang ini ya dha'if kalau hadis yang diriwayatkan dari Tsauri, tidak dari yang lainnya. Ini apa? Contoh jarh yang terkait dengan muqayyad bi syaihin muayyad. Contoh jarh tersebut terkait dengan ta'ifah muayyana adalah qawlu sahibul khulasa Ismail bin Iyash. Ini masyhur Ismail bin Iyash wa thaqahu Ahmad wa Dumain wa Bukhari fi ahli Syam. Imam Ahmad Ibn Ma'in Bukhari menyatakan beliau thiqah kalau dalam riwayat-riwayat dari orang-orang Syam. Wada'afuhu fil Hijaziyyin, tapi mereka mendhaifkannya kalau riwayatnya dari orang-orang Hijaz. Jadi jarahnya khusus muqayyad bil Hijaziyyin. Riwayat dari Hijaziyyin ditolak. Fa yakunu dha'ifan fi hadithihi al Hijaziyyin dun ahli Syam. Berarti riwayat Ahib Ismail bin Iyash itu didhaifkan, dhaif khusus terkait dengan hadis-hadis beliau dari orang-orang Hijaz. Iya, adapun dari orang Syam hadisnya diterima. Ini muqayyad dengan taifah tertentu, dengan negeri tertentu. Misalnya adik, ya sebisa itu juga, idza qila huwa dha'ifun fi ahadihi sifat misalat. Yang sebisa itu misalnya dikatakan orang ini, rawi ini dha'if kalau dalam hadis-hadis masalah sifat dikaitkan dengan bab tertentu. Iya, berarti semua riwayat dalam masalah sifat didhaifkan. Fala yakunu dha'ifan fi riwayat ghairiha, dan tidak didhaifkan pada riwayat-riwayat lainnya. Ini muqayyad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.